السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab yang ditulis oleh Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i, yaitu kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Di pertemuan yang lalu, sudah dua kali pertemuan kita membahas tentang Kitabu Al-Jihad atau Babu Al-Jihad, bab tentang jihad. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah definisi jihad, baik secara bahasa ataupun secara syar'an, dalam pengertian syariat. Kita pun para pemirsa Niaga TV telah membahas dalil-dalil masyru'iyatu al-jihad, disyariatkannya jihad, baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Sebagaimana kita telah membahas hukum jihad, bahwasanya hukum asalnya al-jihadu fardu kifayah. Jihad itu adalah fardu kifayah. Walaupun ada beberapa kondisi di mana jihad yang hukum asalnya fardu kifayah menjadi fardu ain. Yang pertama adalah ala man hadhara as-saffa. Jihad menjadi fardu ain bagi orang yang telah ada di dalam barisan dan musuh sudah nampak. Dalam kondisi itu menjadi fardu ain atas setiap orang yang berdiri di dalam saf berhadapan dengan musuh untuk berjihad. Ini kondisi yang pertama. Adapun kondisi yang kedua, kata beliau, idza ahata bil muslimina aduun. Dalam kondisi umat Islam dikepung oleh musuh. Artinya mereka datang dari negeri mereka, ingin memasuki negeri kita, ingin menyerang, ingin menguasai, ya ingin menjajah. Dalam dua kondisi ini, hukum jihad berubah dari yang tadinya fardu kifayah menjadi fardu ain. Ayatnya sudah kita bacakan berkali-kali, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjumpa dengan orang-orang kafir yang menyerang kalian, maka janganlah kalian lari membelakangi mereka, kecuali dikarenakan dua sebab. Satu, untuk siasat perang, dan yang kedua, untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Adapun orang yang diwajibkan berjihad, tentunya selain dia adalah muslim, disyaratkan juga dia adalah seorang laki-laki, merdeka, dewasa, berakal, dan dia mampu melakukan jihad. Ya. Lalu bagaimana? Apa namanya? Apakah boleh meminta tolong kepada orang-orang musyrik misalnya? Tidak boleh. Ya, hadis-hadisnya sudah kita bacakan. Hukum asalnya tidak boleh. Illa ayyaqilla al-muslimun. Kecuali dalam kondisi misalnya jumlah kaum muslimin sedikit. Ya, watakunu niyatuhu hasanah lil muslimin. Dan kita pastikan bahwa niat orang tersebut adalah baik. Ya. Hari ini para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, kita akan memasuki lanjutan dari pembahasan tentang jihad, di mana muallif rahimahullahu taala berkata, "Wa man amanahu minal kuffari muslimun baligun akilun mukhtarun walau abdan haruma qatluhu." Dan siapapun yang diberikan jaminan keamanan di antara orang-orang kafir, siapapun di antara orang-orang kafir yang diberikan jaminan keamanan oleh seorang muslim yang dia baligh, yang dia berakal, dan dia mukhtar, artinya dia melakukan itu atas kehendak dirinya, walau abdan, bahkan seandainya pemberi jaminan keamanan itu adalah seorang budak, maka dalam kondisi itu orang yang telah diberikan jaminan keamanan haram untuk dibunuh. Jadi dalam jihad itu ada yang namanya memberikan jaminan keamanan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa in ahadum minal musyrikin istajarak fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana." Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila ada seseorang dari orang musyrik yang meminta kepadamu jaminan keamanan, maka berikanlah dia al-himayah, yaitu jaminan keamanan, sehingga dia bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, kemudian antarkan dia ke tempat yang aman. Nah, jaminan keamanan ini, ma'asyiral muslimin, apabila telah diberikan oleh seorang muslim kepada orang kafir, dan muslim itu adalah seorang yang dewasa, dia berakal, dia mukhtar, artinya dia melakukannya karena keinginan dirinya. Bahkan seandainya dia adalah seorang budak sekalipun, maka dengan jaminan keamanan yang telah dia berikan, haram orang yang telah diberikan jaminan keamanan untuk dibunuh. Misalnya ada peperangan, lalu kita sebelum terjadi peperangan, ada orang kafir datang, lalu saya katakan, ini telah saya jamin. Saya telah menjamin keamanan untuk orang itu. Maka tidak boleh ada seorang pun yang mengganggu orang tersebut. Walaupun saya bukan siapa-siapa. Ya. Jadi, seseorang yang telah diberikan jaminan keamanan oleh seorang muslim, maka wajib untuk muslim yang lain, ya, melaksanakan janji tersebut. Dan hal ini para pemirsa Niaga TV rahimakumullah dikuatkan oleh beberapa hadis, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Ali radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Wa zimmatul muslimina wahidah." Perjanjian dan juga jaminan perlindungan orang-orang Islam itu satu. Artinya, kalau satu orang telah memberikan jaminan, maka yang lain pun harus memberikan jaminan. zimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnaha. Ya, orang yang kedudukannya paling adna, paling biasa di antara mereka harus ikut mengupayakan agar jaminan itu terlaksana. Faman akhfara musliman fa'alaihi laknatullahi wal malaika wan nasi ajma'in. Dan barang siapa yang mengkhianati seorang muslim, maka atasnya laknat Allah, para malaikat, dan laknat seluruh manusia. Ini hadis jelas dan tegas bahwa siapapun di antara kaum muslimin yang memberikan jaminan keamanan kepada seorang kafir, maka kaum muslimin yang lain harus menjalankan jaminan keamanan tersebut. Ya, dhimmatul muslimina wahidah. Kemudian para pemirsa Niaga TV, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa man aslama minhum qabla al-asri, al-asr." Asr artinya sebelum dia ditawan. "Wa man, barang siapa aslama, masuk Islam dalam satu peperangan, ya, kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ada di antara mereka aslama, masuk Islam, qabla, sebelum al-asr, sebelum dia ditawan." Bagaimana konsekuensinya kalau dia masuk Islam sebelum dia ditawan? "Hukina damuhu wa maluhu wa sigaru auladihi anissabi." Maka ketika masuk Islam sebelum dia ditawan, sebelum dia dikalahkan, ditangkap, dia sudah masuk Islam, hal itu menyebabkan harus dijaga. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya, dan anak-anaknya yang masih kecil tidak boleh dijadikan sebagai apa, tawanan perang, dijadikan budak yang ditawan. Kalau dia masuk Islamnya kapan? Sebelum dia ditawan, sebelum dia dapat dikalahkan oleh kaum muslimin. Ya, karena memang dalam hadis, sudah berulang-ulang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah berkata, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku telah diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka barang siapa yang mengucapkannya, "Asamu minni dima asamu minni nafsuhu wa maluhu illa bihaqqihi," maka terjagalah jiwanya, hartanya, kecuali dengan hak. "Wa hisabuhu ala Allah," dan hisabnya, perhitungannya, "ala Allah ta'ala," kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau kita dalam satu peperangan, ada pasukan musuh yang mereka masuk Islam bukan karena ditawan, ya, mereka bukan karena mereka ditangkap, tapi sebelum itu bahkan mereka sudah masuk Islam, maka dalam kondisi itu terjagalah harta mereka, darah mereka, begitupun anak-anak mereka tidak bisa ditangkap dan dijadikan sebagai tawanan perang. Lalu dikatakan di sini, "Wasigharul auladi," ini perkataan Profesor Dr. Mustafa Dib, "Wasigharul aulad yusanuna anissabi wa yuhkamu bi islamihim." Anak-anak dari orang-orang dewasa yang masuk Islam dari kalangan musuh, maka anak-anaknya pun dihukumi dengan hukum ayahnya. Sebagaimana ayahnya sudah masuk Islam, maka anaknya dihukumi dengan hukum yang sama. "Taba'an li aslihim alladhi aslama qablal asr," qablal asri, ya, yaitu mengambil hukum ayahnya atau orang tuanya yang sudah masuk Islam sebelum dia tertawan, ya, sebelum dia tertawan. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. "Wa mata usir," dan ketika musuh kita tawan, sabiyun, dan yang ditawan itu adalah anak-anak, awi mra'atun, atau wanita, raqqa binafsil asri, maka secara otomatis ketika ditawan, otomatis menjadi apa? Raqqa, menjadi raqiq, menjadi apa? Menjadi budak, ya. Ini yang menjadi pertanyaan dari pertanyaan kita, ya, selama ini. Kenapa muncul perbudakan? Ya, karena sejak dahulu ya seperti itu sistemnya. Terjadi peperangan di antara manusia, yang menang tentunya mengambil harta benda yang kalah, menguasai wilayahnya, dan mengambil anak-anak mereka, wanita-wanita, dan dijadikan sebagai apa? Budak. Ini yang menyebabkan apa? Salah satu yang menyebabkan terjadinya apa? Perbudakan. Lalu dikatakan di sini, wayanfasikh nikahuha, dan kalau dia seorang wanita, pernikahannya yang sebelumnya yanfasikh, artinya menjadi mafsukh, batal. Ya, kenapa seperti itu? Dikatakan di sini, dijelaskan oleh Profesor Mustafa Dipli, annahu qad zala milkuha an nafsiha, karena wanita itu telah hilang kepemilikannya atas dirinya sendiri. Fayazulu sultanu zawjiha anha min babil aula, ya, apalagi kekuasaan orang lain atas dirinya, dalam hal ini suaminya, ya. Au baligin, tadi kan kalau yang ditawan adalah anak-anak, kalau yang ditawan adalah perempuan, maka otomatis menjadi apa? Raqiq, maka otomatis menjadi budak. Lalu bagaimana kalau yang ditawan itu adalah baligh, yaitu seorang yang sudah dewasa? Maka apabila yang ditawan itu seorang yang dewasa, takhayyaral imamu bil maslahati, maka imam memilih yang paling maslahat, bainal qatli, apakah tawanan itu dijatuhkan hukuman mati? Itu boleh saja. Ya, boleh saja seorang imam menjatuhkan hukuman mati. Ya, dalam Fathu Mekah ada yang dihukum mati oleh Nabi. Dalam peristiwa Bani Quraizah, ketika mereka meminta diadili oleh Sa'ad bin Mu'az, yang kematian Sa'ad bin Mu'az menyebabkan guncangnya arsy, itu Sa'ad bin Mu'az memutuskan bahwa orang-orang dewasa dari kalangan Bani Quraizah, orang-orang Yahudi saat itu, adalah dijatuhi hukuman mati. Bainal qatl, ketika ada tawanan perang, maka imam memilih mana yang lebih maslahat. Apakah al-qatl, dieksekusi mati, awil istirqaf, atau dijadikan budak, awil man, atau dibebaskan, awil fida, atau diminta tebusan, bimalin, misalnya tebusan dengan harta, au bi asirin muslim, atau dijadikan alat untuk pertukaran tawanan. Jadi ada berapa pilihan itu? Al-qatl, wal-istirqaq, wal-man, wal-fida, bimalin, au bi asirin muslimin. Jadi empat, para pemirsa Niaga TV. Ketika kaum muslimin berperang, berhadapan dengan musuh, lalu kita berhasil mengalahkan mereka, orang-orang yang dijadikan tawanan, ada empat pilihan yang diserahkan kepada imam untuk memilih mana di antara empat itu yang paling maslahat. Bisa jadi dari sekian banyak tahanan, ya, tawanan itu tidak disamakan hukumnya. Ada sebagian mungkin karena permusuhan yang begitu hebat kepada kaum muslimin, mungkin dia dihukum mati. Ada sebagian yang mungkin tidak terlalu berpengaruh, dijadikan misalnya budak. Ada sebagian mungkin bangsawan atau yang sejenisnya, ditukar dengan tawanan-tawanan kaum muslimin, atau ditebus dengan harta yang banyak misalnya. Itu dipilih oleh imam, dilihat mana yang paling maslahat, ya. Hal ini adalah berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam surat Muhammad ayat yang keempat di mana Allah berfirman, ya, hatta idza askhantumuhum fashuddul wasaq, apabila mereka dapat, apabila kalian, kata Allah, dapat mengalahkan mereka, musuh-musuh kalian, fa imman mannam ba'du wa imma fida'an, maka kalian boleh memilih antara kalian bebaskan mereka atau kalian minta tebusan dari mereka, ya, minta tebusan. Artinya Allah memberikan apa? Memberikan pilihan, ikhtiar kepada para imam, para pemimpin tentang apa yang boleh mereka lakukan. Jadi boleh dihukum mati, boleh. Jadikan budak, boleh. Dibebaskan, al-man, ay al-in'am, dibebaskan, boleh. Tidak, tebusan juga boleh. Dan keempat-empatnya pernah dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya disebutkan di sini, diriwayatkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan waqad hakama biqatlihim Sa'ad ibn Mu'adz, yang tadi kita sebutkan, ya, bahwa Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat Nabi yang mulia, beliau menghukumi Bani Quraizah dengan hukuman mati, ya. Baik, lalu dikatakan para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, fa in aslama, apabila orang dewasa yang ditawan itu aslama, mereka masuk Islam, qabla an yakhtara al imamu fihi syai'an, sebelum imam menentukan apakah akan dijadikan dibunuh atau dijadikan budak atau dibebaskan atau diminta tebusan, imam belum menentukan. Ketika imam belum memutuskan apa yang akan dia pilih, salah seorang misalnya dari tawanan itu masuk Islam, saqata qatluhu, maka gugurlah pilihan untuk membunuh. Tadi kan ada musuh dapat dikalahkan, ditawan, orang dewasa ditangkap. Pilihannya empat. Antara dihukum mati atau dijadikan budak atau dibebaskan gratis, ya, dibebaskan atau tebusan. Sebelum imam memilih salah satunya, ada di antara tawanan itu misalnya yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dalam kondisi itu gugurlah pilihan yang pertama. Apa itu pilihan yang pertama? Al-qatl. Maka imam hanya punya tiga pilihan. Apakah ingin menjadikan dia budak, istirqaq, ataukah akan membebaskan dia, ataukah akan meminta tebusan. Ini kalau tawanan tersebut masuk Islam, qabla an yakhtara al-imam, sebelum imam memilih apa yang akan dia jatuhkan atas tawanan tersebut. Wa yukhayyiru bainas salas al-baqiyah, maka tidak ada opsi melakukan hukuman mati, yang tersisa adalah imam boleh memilih satu dari tiga yang lain, yaitu al-istirqaq, awil man, awil fida. Al-istirqaq artinya dijadikan budak atau dibebaskan atau diminta tebusannya. Yang terakhir di dalam pembahasan babul jihad, wa yajuzu qat'u ashjarihim wa takhribi diyarihim. Wa yajuzu qat'u ashjarihim wa takhribu diyarihim. Diperbolehkan dalam kondisi jihad apabila ada kebutuhan yang mendesak untuk bisa mengalahkan musuh, diperbolehkan memotong pohon-pohon yang mereka miliki. Kalau mereka punya pohon, dipotong itu pohon, atau menghancurkan rumah-rumah mereka kalau memang dibutuhkan, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat yang kelima, ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. Apa-apa yang kalian tebang dari pohon milik mereka atau yang kalian biarkan berdiri, itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, agir ala ubni sabahan wa harrik. Ya, lakukanlah serangan kepada ubni. Ubni itu adalah ismu maudi'in fi Palestine, nama tempat di Palestine. Di pagi hari dan bakarlah. Ya. Lalu fa idza lam yakun fi dzalika maslahah wala nikayah lil adu fal aula adamu dzalik. Tapi kalau tidak ada maslahatnya menghancurkan rumah atau menebang pohon-pohon mereka, maka yang utama adalah tidak perlu melakukan hal-hal tersebut. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab ghanimah, ya. Tentunya para pemirsa Niaga TV tahu apa itu ghanimah. Kalau ada jihad tentunya ada ghanimah. Ghanimah dari sisi bahasa dikatakan di sini, al-ghanimatu ma ukhidha min amwalil kuffar unwatan wal harb qa'imah. Ghanimah adalah apa-apa yang diambil dari harta orang-orang kafir unwatan, dengan cara paksaan, dengan cara kekerasan. Wal harbu qa'imah, sedangkan peperangan masih terjadi. Ya, jadi apa-apa yang kita rampas dari musuh, dari lawan, ketika terjadi peperangan, kita berjihad di jalan Allah, itu adalah namanya ghanimah. Dan ghanimah itu adalah sesuatu yang dihalalkan atas umat Nabi Muhammad SAW, walaupun itu tidak halal atas umat sebelumnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. Makanlah dari apa yang kalian dapatkan dari ghanimah sebagai sesuatu yang halal lagi baik. Wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, aku diberikan lima hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelum diriku. Yang pertama, nusyirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah di dalam menghadapi musuhku dengan rasa takut yang mereka rasakan, padahal jarakku dengan musuhku masih satu bulan perjalanan. Yang kedua, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Telah dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid, tempat sholat, dan dia sebagai alat bersuci, yaitu tayammum. Fa'ayyuma rajul min ummati adrakathu sholah falyusalli. Maka siapapun di antara umatku yang mendapatkan waktu sholat, dimanapun dia berada, maka dia sholat. Itu yang kedua. Wa uhillat liyal ghanaim maghanim walam tahil li ahadin qabli. Telah dihalalkan untukku ghanimah dan tidak pernah dihalalkan kepada seorang pun sebelumku. Yang keempat, wa utitu asy-syafa'ah. Aku diberikan syafaat yang paling besar. Wa kana an-nabi yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'ammah. Para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan diriku diutus untuk seluruh manusia. Tentunya yang mendapatkan ghanimah itu sudah ditentukan oleh syariat. Dikatakan oleh Ibnu Naqib, al-ghanimatu liman hadaral waq'ata ila akhiriha. Yang mendapatkan ghanimah adalah yang datang di dalam peperangan sampai berakhir. Fatuqsam bainahum ba'da ikhrajis salab. Maka dibagikan untuk orang-orang yang ikut berperang setelah nanti dipisahkan harta yang sifatnya salab. Apa itu salab? Salab itu adalah ma yakunu ma'al maqtul min silahin wa itadin wa libasin wa malin. Seorang muslim berhadapan dengan musuh, lalu dia berhasil mengalahkan musuhnya, musuhnya kan bawa pedang, bawa tameng, bawa macam-macam lah di badannya, itu namanya salab. Siapa yang berhasil melumpuhkan lawannya, maka dia lebih berhak atas salab yang ditinggalkan oleh orang tersebut. Wa khumusiha, dan setelah dikeluarkan seperlimanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa seperlima dari ghanimah itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Dan nanti akan kita bahas lebih terperinci, misalnya untuk orang-orang yang berjalan dapat berapa bagian, orang-orang yang naik kuda dapat berapa bagian, kalau ada wanita dan anak-anak yang ikut serta berperang dapat berapa bagian. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasa di kesempatan yang kedua kami mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. Para pemirsa Niaga TV bisa menggunakannya, ya, baik telepon maupun pesan singkat. Ya, kita sekarang sedang bahas fikih yang jarang dibahas, ya, yaitu fikih tentang jihad. Ya, minimal kita sudah tahu hukumnya, kita sudah tahu rincian-rinciannya, dan minimal kita memahami bahwa jihad ini adalah satu syariat, tetapi syariat ini harus dijalankan dengan ilmu, ya, harus dilaksanakan dengan pengetahuan, ya. Jadi oleh karenanya penting kita mendalaminya, mempelajarinya, dan kita selalu ingat hadis Nabi, ya, man lam yagzu, kata Nabi, sudah pernah kita bahas hadisnya, barang siapa yang belum pernah berjihad dan dia tidak punya keinginan juga untuk berjihad, ya, mata ala syubatid min nifaq, maka dia telah meninggal dalam salah satu cabang kemunafikan. Dan itu adalah sesuatu yang berbahaya. Ya, berbahaya kalau kita terancam, na'udzubillah, meninggal dalam kondisi munafik. Ada pertanyaan pesan singkat sepertinya yang sudah masuk. Kita coba bacakan pesan singkat tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya, mohon penjelasan, apakah masih wajib hukumnya orang yang sakit dan dia sudah tidak sadarkan diri dalam ibadah sholat? Ya, kalau sudah tidak sadarkan diri, ya tidak ada kewajiban. Ya, kalau memang sudah tidak sadarkan diri, ya, ya sudah tidak ada kewajiban. Ya, seseorang misalnya koma, atau dia pingsan, ya, itu kata para ulama, dan ini dilakukan oleh para ulama salaf, mereka tidak ketika nanti terbangun setelah pingsan berhari-hari atau koma berhari-hari, itu tidak ada kewajiban sholat, dianggap sebagai orang yang hilang akalnya, dan tidak bisa disamakan dengan orang tidur. Orang tidur bisa dibangunkan, kalau ini tidak bisa, dia sakit, ada kondisi yang khusus. Maka paling mirip adalah orang yang hilang akalnya. Berbeda dengan tidur. Kalau tidur itu waktunya pun tidak terlalu lama dan dia bisa dibangunkan. Ya, kalau tidur berlaku sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama 'anish shalah falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari mengerjakan salat, maka kerjakan saat dia mengingatnya. Wallahu a'lam. Bagaimana doa supaya terhindar dari kesyirikan? Di antara doa yang pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim adalah wajnubni wabaniya anna budal asnam. Wajnubni wabaniya anna budal asnam. Itu doanya Nabi Ibrahim sebagaimana yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, ya. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wabaniya anna budal asnam. Ya, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Rabbnya, Rabbi ja'al hazal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Maksudnya kota Mekah. Wajnubni wabaniya anna budal asnam. Dan jauhkan diriku dan keluargaku dari menyembah berhala. Nah, itu doanya. wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Allah alam. Baik, kami masih menantikan pertanyaan yang lain. Barangkali para pemirsa Niaga TV memiliki pertanyaan, baik seputar materi yang sedang kita bahas ya. Kita sudah sebenarnya di detik-detik akhir, walaupun cukup banyak juga. Kita sudah sampai di bab akhir ini ya. Setelah ini, insya Allah kita kembali lagi ke bab Toharoh. Walaupun nanti mungkin tidak dengan kitab yang sama, kitab ini ya alhamdulillah sudah kita selesaikan ya. Nanti kalau sudah selesai kita akan balik lagi ke bab bersuci, tetapi dengan kitab yang lain ya, dengan judul kitab yang lain, sehingga nanti pemahaman kita bisa lebih luas, dapat mudah-mudahan kita juga bisa lebih lebih luas ilmu kita, dan dalam menjalankan ibadah lebih semangat karena kita menjalankannya di atas ilmu ya. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, silahkan jika masih ada pertanyaan di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Baik, sepertinya hari ini pemirsa Niaga TV masih banyak yang liburan akhir tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, kesehatan, rezeki yang lapang, badan yang sehat, anak-anak yang soleh dan salehah, dijauhkan dari mara bahaya, dari malapetaka, dan juga kita terus mendoakan saudara kita di Gaza, di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan mereka pertolongan, kesabaran, kekuatan, kemenangan. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kelemahan dan kekurangan kita di dalam membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Bagaimana jika lupa doa keluar rumah? Apakah bisa dibaca di jalan? Ya silakan dibaca di jalan. Soalnya sudah keluar 50 meter baru ingat, ya langsung dibaca. Ya sama seperti ketika kita makan, kita lupa baca bismillah, dibaca di pertengahan. Allahu a'lam. Iya, sepertinya telepon kita sedang ada masalah ya. Mohon maaf para pemirsa Niaga TV, sehingga jaringannya tidak, mungkin tidak bisa dihubungi. Halo, assalamualaikum. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.